Mitra Bisnis, perusahaan tambang asal Inggris Churchill Mining menggugat pemerintah Indonesia sebesar 2 miliar dolar Amerika di pengadilan arbitrase internasional karena merasa dirugikan dengan tumpang tindih izin pertambangan batu bara. 4 izin usaha pertambangan Churchill di Kalimantan dinilai palsu dan dicabut Pemda setempat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Dr. Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda soal ini? Jadi gini, tumpang tindih dan palsu itu kan dua hal yang berbeda. Saya nggak masuk ke pembahasan materi ya. Kita mau lihat dari sisi ini karena itu kan diperiksa gitu ya. Mereka silakan aja arbitrase memeriksa itu. Tapi yang saya katakan bahwa tumpang tindih dan palsu itu dua hal yang berbeda. Jika tumpang tindih berarti kan ada dua pihak yang mendapatkan hak di satu lahan yang sama kan gitu kan. Nah jika itu poinnya, maka kan tentunya kan ada satu bentuk kesalahan secara administrasi. Yang akan mungkin akan menimbulkan konsekuensi orang yang telah memperoleh lebih dahulu. Tentunya kan kalau kita lihat secara administrasi kan seluruh hak perolehan orang terhadap kuasa pertambangan tadi kan tentunya kan harus diadministrasikan secara baik gitu. Kalau diadministrasikan secara baik tentunya kan tidak akan ada double gitu. Nah, artinya jika terjadi tumpang tindih berarti kan ada proses pengadministrasian yang tidak baik. Nah administrasi itu kan dilakukan oleh pemerintah. Nah ini menjadi suatu hal yang memang menjadi sulit gitu ya. Artinya akan terjadi ketidakjelasan terhadap hak-hak dari para pelaku usaha jika kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih hak itu bisa terjadi gitu loh. Nah harus ada satu penertiban administrasi tentang hak atau kuasa pertambangan atau kuasa pengelolaan lahan yang telah diberikan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun penempatan pada wilayah-wilayah yang tidak seharusnya tidak bisa gitu. Nah kalau misalnya palsu itu beda lagi kan gitu. Lalu bisa nggak dia melakukan itu di exit ya? Itu kan berarti kan exit itu International Convention on Dispute ya, itu satu arbitrase, satu badan arbitrase yang memperbolehkan pihak pelaku untuk mengajukan gugatan di mana pihak lawannya itu adalah negara, itu antar negara atau negara pelaku usaha dengan negara gitu. Nah kalau misalnya mereka hubungannya adalah hubungan dengan investasi mereka ya, dengan dan konsekuensi dari itu adalah merupakan bagian dari hubungan hukum mereka dengan negara, ya bisa. Tapi kalau untuk hanya sebagai pelaksanaan peraturan yang harus diikuti di Indonesia, tentunya menurut saya dia harus mengajukan gugatan di Indonesia, bukan di exit. Gitu. Lalu, jika bicara mengenai tumpang tindih izin pertambangan di Indonesia, bagaimana pandangan Bapak? Suatu lahan dimiliki oleh dua orang itu kan lebih pada proses administrasi. Kenapa? Karena kan jika satu lahan sudah diberikan kepada satu orang, tentunya kan tidak boleh diberikan lagi pada orang lain. Itu kan hanya bisa terjadi jika belum diberikan pada orang lain atau proses pengadministrasian atau pencatatan terhadap hak yang sudah diberikan itu tidak jelas. Nah pertanyaan adalah, itu bisa terjadi? Tentu saya nggak tahu kenapa. Dalam mekanisme investasi Indonesia, harusnya hak-hak semua orang itu harus mendapat perlindungan hukum gitu. Ya kan? Lepas dari persoalan, saya nggak tahu, lepas dari persoalan apakah itu palsu atau tidak, itu palsu itu persoalan lain gitu. Tapi yang jelas tidak bisa satu lahan dimiliki oleh dua orang yang sama. Nah tentunya orang yang memiliki hak lebih dahulu jika dia bisa membuktikan dia mendapatkan hak kepemilikan itu dengan sah, tentunya dia akan merasa dirugikan. Kalau dia nggak bisa membuktikan, ya bagaimana dia bisa menyatakan bahwa itu adalah hak miliknya. Jadi pembuktian ini sangat penting. Tapi bottom line-nya adalah yang nggak bisa terjadi tumpang tindih. Jadi artinya tumpang tindih terhadap hak pengelolaan lahan itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan memang rasionya itu akan merugikan pemilik hak yang telah mendapat lebih dahulu. Ya tentunya dengan pembuktian bahwa dia telah mendapatkan hak milik itu secara benar gitu loh. Nah itu gunanya pengadilan kan gitu. Nah di pengadilan, nah sekarang kan mereka kan bawa arbitrase kan. Tapi seperti Anda katakan tadi, bahwa isunya adalah adanya yang palsu kan gitu kan. Ini yang perlu pembuktian. Apakah itu memang kena palsu, apakah itu memang kena adanya tumpang tindih. Nah saya melihat normalnya adalah tumpang tindih itu akan lebih merugikan orang yang lebih dahulu dapat. Kecuali terhadap orang yang lebih dahulu dapat itu haknya sudah dibatalkan misalnya begitu. Misalnya gitu. Tapi kan ini, itu kan semua kan perlu pembuktian. Belum tentu kalau orang mendalilkan udah langsung dia benar, belum. Tentunya kan dia mendalilkan, membuktikan. Nah kalau misalnya tidak bisa dibuktikan luar pengadilan, berarti tempat terakhir untuk membuktikan ya pengadilan gitu. Demikian pengacara Dr. Ricardo Simanjuntak, saya Wendy Lim.